pasti. I am game. I wanna see all jumping all around. Is everybody okay up there? Ya, yang suka waktu habis ini ya. Spesial memang kubu. Silakan yang punya lagu. Mama David. Mamae David. Ya. Yeah. Mamae David, pengantin sini sayang. Mama Widya. Yang suka Wahyu. Nada Ismaya. Kerja bareng Romedian. Buat majikan bareng pengantin. Spesial yang punya kawasan. David, mamaku, papanya David, mama gua hilang, papanya David, papanya David, papanya David.